Aku sakit bila menatap matamu, sadarku bahwa engkau bukan milikku. Aku sakit bila ku mengagumimu, sadarku kau tak pernah mengagumiku. Bangunkan aku dari tidur panjangku, sadarkan aku dari mimpi tentangmu. Ku salah bila ku berharap padamu. Salahku paksa kau untuk mengagumiku. Kau tak tahu perasaanku, dan ku tak mau. Kau tahu aku sakit jika kau tahu hatiku, karena diriku tak berarti bagimu. Aku sakit, bilakah kau sembuhkan aku? Tak mungkin, tak mungkin, sungguh tidak mungkin. Dan ku tak mau kau tahu. Aku sakit.